إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم para pendengar roja yang berbahagia. Kita melanjutkan kajian talbis iblis kita dan kita masuk ke bab yang ketiga, fit tahdzir min fitani iblis wa makayidi, yaitu peringatan terhadap bahaya fitnah iblis dan tipu muslihat iblis. Berkata Ibnu Jauzi, i'lam anna al-adamiyya lamma khuliqa rukiba fihi al-hawa wa syahwah ليجتلب بذلك ما ينفعه ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب. Ketahuilah, kata beliau, bahwa manusia ketika Allah ciptakan diberikan padanya dua materi, hawa dan syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hawa dan syahwat kepada manusia ya karena di sana manfaat ya untuk manusia. Apa itu? Liujtala babidharika ma yanfa'u. Ya agar ia mau untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ya makanya dengan syahwat ya berupa keinginan apa rasa cinta terhadap harta, terhadap anak, terhadap wanita. Ya di sana ada pernikahan, ya kemudian ia menghasilkan anak-anak yang dibimbing dengan baik. Ya demikian pula manusia berusaha untuk mencari apa namanya ma'isyah untuk kehidupannya. Demikian adanya syahwat itu bermanfaat untuk manusia. Bayangkan kalau manusia tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syahwat. Tidak ada keinginan untuk makan, tidak ada keinginan untuk ya mencari uang ataupun yang lainnya. Barangkali akan memberikan mudarat kepada manusia. Semua itu ya akhi, ya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada manusia dalam rangka untuk agar manusia mencari manfaat dari sana. Namun ya memang ya syahwat dan hawa ya apabila dipergunakan untuk sesuatu yang ya apa bukan tujuannya pasti itu akan memberikan mudarat. Ya seperti orang-orang yang mengikuti hawa dan syahwatnya ya dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya maksiat-maksiat yang subhanallah ada di dunia ini ya disukai oleh syahwat berupa zina, ya berupa riba, ya dan yang lain. وَوْضِعَ فِيهِ الْغَضَبْ. Allah juga menciptakan marah kepada manusia. Untuk apa? لِيُدْفَعَ بِهِ مَا يُؤْذِيهِ. Agar manusia bisa mempertahankan diri dari sesuatu yang bisa mengganggunya. Ya, sehingga dia bisa marah. Ya, itu semua untuk apa? Manfaat untuk manusia. Maka dari itu Islam memberikan kepada kita manajemen bagaimana. Ya, agar syahwat, hawa, demikian pula rasa marah kita ya disalurkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau marah apabila batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Tapi beliau tidak marah apabila ya harga atau apa dirinya sendiri itu dicaci maki orang. Ya karena beliau tidak ada keinginan atau beliau tidak punya sifat intisaran lin nafs. Ya lebih mementingkan atau membela diri sendiri. Tidak. Yang beliau bela adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'athiyal 'aqla kal mu'addib. Manusia pun diberikan oleh Allah akal. Di mana dengan akal itu ya menyeimbangkan antara syahwat, kemarahan, kasih sayang, cinta. Ya, dengan akal itu seorang manusia mengetahui sesuatu itu sifatnya adil atau tidak. Memahami apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis. Dengan akal itu seorang manusia bisa memandang ke jauh ke depan. Maka dari itu, siapa yang lebih kuat akal daripada syahwatnya, ya maka dia jadilah ia seorang yang bijak. Yang mengetahui atau ya dia sebelum bersikap, dia akan berpikir terlebih dahulu. Tapi siapa yang kalah oleh syahwatnya, ya, dan mengalahkan akalnya pada waktu itu, dia akan menjadi orang yang ya pendek akalnya, ya, kerdil jiwanya, sehingga dia punya sifat tergesa-gesa untuk mengambil suatu sikap ya, sebelum ia berpikir ke depan jauh. Wa khuliqa asy-syaitanu muharridan lahu 'alal israfi fi ijtilabihi wa ijtinabihi. Setan diciptakan oleh Allah ya untuk apa? Memberikan anjuran kepada manusia berbuat ya lalim, ya di dalam syahwat, di dalam hawanya. Ya fal wajib 'alal 'aqil an ya'khudha hidrahu min hadzal 'adu alladhi qad abana 'adawatahu min zamani Adam 'alaihi salatu wassalam wa qad badala 'umrahu wa nafsahu fi fasadi ahwali bani Adam. Maka kewajiban orang yang berakal, kata beliau, hendaklah ia waspada. Waspada dari musuh satu ini. Dia sudah memperlihatkan permusuhannya dari semenjak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan ia telah menghabiskan umurnya. Ia mengerahkan berbagai macam daya dan upaya dia untuk merusak ya manusia. Itulah iblis la'anahullah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi telah memerintahkan kita untuk waspada dari syaitan. Dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata untuk kamu. Sesungguhnya ia memerintahkan kamu dengan keburukan dan fahsya, dan agar kamu berkata atas Allah apa-apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah setan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, langkah setan itu ya lebih halus daripada sutra. Terkadang seorang hamba tidak terasa ya ternyata ia sudah terseret kepada langkah setan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 langkah yang diambil oleh setan. Langkah yang pertama, bagaimana ya seorang anak Adam itu dimasukkan atau dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Bila ternyata akidahnya kuat, tauhidnya masya Allah, ya, ia dijerumuskan kepada bid'ah, karena bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ternyata ia kuat berpegang kepada sunnah. Ia dijerumuskan kepada dosa besar. Namun ternyata orang ini masih kuat, ya, selalu ia berlindung kepada Allah. Ia ditarik kepada dosa-dosa kecil. Sehingga apabila ia sudah mulai dengan dosa-dosa kecil, ditarik kepada dosa besar. Ternyata orang ini masih masya Allah, ya, selalu istighfar kepada Allah. Maka syaitan menggoda dia dengan cara dijadikan dia cinta kepada ya sesuatu yang mubah. Ya, antum lihat orang ini masya Allah, hobinya main bola. Ya, hobinya main futsal. Akhirnya apa? Waktunya habis ya untuk main bola, untuk mengikuti sepak bola dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik ya berupa ibadah kepada Allah, mencari ilmu, membaca Al-Quran. Iya. Ternyata orang ini masih kuat. Kata Ibnu Qayyim, dijadikan dia lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang tidak lebih utama dan meninggalkan ibadah yang lebih utama. Ya, ada orang masya Allah, ya, tahajudnya rajin. Ya, saking rajinnya apa yang terjadi, sholat berjamaah, sholat subuhnya ditinggalkan. Ya, ketiduran bablas sampai jam 6. Akhal Islam a'azani Allah. Ya, Allah mengatakan la wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan itu. Banyak sekali langkah setan itu ya, akhi. Ya, terkadang tidak terasa kita sudah masuk dalam jaring-jaring setan. Ya, setan masuk dari pintu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Ada seseorang diberikan kelebihan suara yang masya Allah, indah. Maka setan masuk dari situ. Dia menggoda, menjadikan dia ujub, dia ria, ingin dipuji orang. Terperangkap dia di dalam jaring-jaring setan. Ada orang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan harta. Dijadikan dia itu takut kepada kemiskinan. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kamu kefakiran, kata Allah. Dan menyuruh kamu kepada kemungkaran, kepada fahsya. Demikian ya akhi. Ya, setan itu akan berusaha ya dengan segala kekuatan dan daya dan upaya dia ya untuk menyesatkan manusia. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60. Yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Setan itu ingin sekali ya untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Bagaimana? Itu dengan cara menyuruh mereka kepada keburukan. Innama ya'murukum bisu. Ya, setan selalu menyuruh kepada keburukan. Terkadang seorang mukmin berada di dua ya, keinginan. Antara mengikuti syahwat atau mengikuti keriduan Rabb. Di situ terkadang ujian. Ya. Orang yang beriman kepada Allah. Yang lebih mengharapkan keriduan Rabbnya. Tentu ia akan memilih keriduan Rabbnya. Memang berat ya untuk meninggalkan syahwat. Akan tetapi disitulah kebahagiaan hatinya. Yang lebih berat lagi akhi, setan menyuruh untuk agar kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 168 tadi. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kamu kepada keburukan dan fahsya. Dan ya agar kamu berkata atas Allah apa yang kamu tidak ketahui. Ya dengan dijadikan dia merasa dirinya intelek. Dengan dijadikan oleh syaitan. Ya ujub di hatinya bahwa dia merasa sudah apa namanya ilmunya banyak. Lalu kemudian masuk dari rasa malu. Kalau kamu tidak bisa menjawab. Apa kata orang? Apa kata dunia? Ya, orang akan mengatakan kamu bodoh. Akhirnya apa? Padahal dia tidak tahu jawabannya. Tapi ia paksakan untuk menjawabnya. Sehingga akhirnya berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya, terkadang setan menghias-hiaskan perbuatan yang bid'ah kepada manusia dengan mengatakan ini baik. Ya, kata siapa ini buruk? Ini baik. Sehingga ia berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Tanpa dalil. Iya. Terkadang syaitan ya akhul Islam berusaha memang bagaimana manusia itu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Iya. Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah. Ya kepandaian berbicara. Dijadikan oleh syaitan untuk ya senang berdakwah. Ya, dia mimbar-mimbar padahal dia tidak punya ilmu. Mungkin latar belakangnya cuma sebatas pelawak misalnya. Mungkin latar belakangnya hanya sebatas napi misalnya, narapidana. Yang tidak pernah kita ketahui dari mana ia menuntut ilmu Allah. Namun ia diberikan oleh Allah kefasihan lisan. Lalu setan masuk dari pintu tersebut. Ya, agar ia berani berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon ya akhi keselamatan ya dari godaan setan itu. Setan pun ya akhi berusaha bagaimana ya menumbuhkan permusuhan, bibit-bibit permusuhan di antara kaum muslimin. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu selalu ingin ya agar terjadi di antara kalian tuh permusuhan dan kebencian di dalam arak dan perjudian, dan setan selalu menghalang-halangi kamu dari zikir kepada Allah dan dari salat. Apa kalian tidak berhenti dari minum arak, kata Allah? Banyak cara dengan dijadikan para pemuda itu ya merasa bangga apabila ia minum arak, sehingga apabila dia merasa bangga, dia menganggap bahwa arak itu sesuatu yang sifatnya modern, dia akan berani untuk menenggak ya arak itu. Lihatlah setan pintar sekali akhi. Sesuatu maksiat dijadikan di hati si pemuda ini sesuatu yang dianggap modern. Sesuatu yang maksiat, pakaian-pakaian seperti yang di zaman sekarang katanya gaya pensil lah, ataupun yang lainnya. Setan menghembuskan kepada hati para wanita dan mengatakan inilah modern. Ya, kita harus ikut mode. Sehingga para wanita itu pun ya, tertarik dan dijerumuskan oleh syaitan ya, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Bahkan ya akhi, di antara sesama orang yang sudah mengaji alhamdulillah, sudah berpakaian sesuai dengan syariat, setan pun tak pernah diam. Ia berusaha bagaimana menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin bitahrish bainahum." Setan itu, kata Rasulullah, ya sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat, yang mentauhidkan Allah. Tapi setan punya cara lain, itu dengan cara menumbuhkan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Ya. Akhirnya dijadikan seseorang yang suka beribadah kepada Allah, merasa ujub, merasa bahwasanya ibadahnya banyak. Akhirnya apa? Ya dijadikan oleh setan, dia suka dan senang sekali mendengar kesalahan temannya. Ketika mendengar temannya itu berbuat salah, dia gembira hatinya. Ya, sesama para asatidah misalnya, ya didukung oleh para murid-murid yang jauh dari keilmuan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhi a'azani Allah wa iyakum, ya mereka pun menebarkan penyakit, bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Itulah memang ya syaitan berusaha untuk apa namanya merusak ya hubungan sesama manusia. Makanya Allah mengatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu berusaha, dia keinginan dia kuat sekali untuk apa? Ya, menimbulkan permusuhan dan rasa benci di hati-hati kalian. Karena memang dia adalah musuh yang menyesatkan yang nyata ya akhi. Allah berfirman, innahu aduwwun mudhillun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Setan berusaha untuk menyeru teman-temannya kepada api neraka, walaupun dihiasinya seakan itu adalah bukit surga. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh buat kamu, maka ambil dia sebagai musuh, bukan sebagai teman akhi. Ya terkadang sebagian orang ya merasa bangga bisa ngobrol sama jin muslim, padahal jin ini bisa saja ngaku-ngaku saya muslim. Walaupun dia jin muslim tapi fasik, tetap saja di keinginan dia adalah menguasai manusia dan menyesatkan manusia. Allah mengatakan setan itu musuh buat kamu. Jadikan sebagai musuh, bukan sebagai teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu, kata Allah, menyeru teman-temannya agar mereka menjadi penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah. Ya akhi, ya, setan tak pernah diam. Berusaha berbagai macam tipuan yang dia sebut apa dia apa namanya dia gunakan. Makanya setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam. Ketika ia berkata, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, maka aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, benar-benar aku akan datangi mereka dari arah depan, kemudian dari belakang, dari kanan dan kirinya. Ya, sebagian ulama seperti Ibnu Katsir mengatakan dari arah depan, artinya dijadikan dia lupa kepada kehidupan akhirat. Dari arah belakang, artinya dijadikan dia cinta kepada dunia. Dari arah kanan, yaitu dengan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Dan dari sebelah kiri, yaitu syahwat, masya Allah. Ya, bayangkan dari seluruh arah, dari empat arah. Ataupun dari atas, Allah tidak menyebutkan karena Allah berada di atas. Ya. Demikian setan ya akhi. Berbagai macam usaha ataupun cara untuk menipu manusia, ia lakukan. Maka Allah mengingatkan dalam surat Luqman ayat 33. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah setan itu yang menipu kalian dari Allah dengan tipuan-tipuan itu. Disitulah akhi, perjuangan kita untuk melawan setan harus dikobarkan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya jihad itu empat martabat. Yang pertama, martabat melawan diri sendiri. Ya, jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan setan itu berjihad melawan dia, kata Ibnu Hajar, dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempelajari ya langkah-langkahnya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Ibnu al-Jauzi, "Wa yanbaghi an ta'lam." Ya, setelah beliau membawakan bab at-tahdzir min fitan iblis wa makayidihi. "Wa yanbaghi an ta'lam." Selayaknya ya untuk kamu ketahui, anna iblis alladhi syaghalahu talbis wa awwalu man iltabasa alaihi al-amru. Iblis yang disibukkan untuk mentalbis, ya, dialah orang yang pertama kali samar padanya perkara. Ya, fa'arada 'anil nasi sharihil amir bis sujud. Iblis berpaling dari perintah yang tegas untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa akhadha yufadhil bainal usul. Lalu ia menggunakan cara apa itu? Ya, lebih mengunggulkan asal penciptaannya. Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah, dari lumpur. Ya. Thumma ardafa dzalika bil-i'tirad 'ala al-Malik al-Hakim. Lalu ia menentang Allah Rabbul Alamin. Ya, dia berkata, "Ara'aitaka hadza alladhi karramta 'alai?" Ya. Kabarkan kepadaku ya Allah. Ya, kenapa engkau memuliakan dia di atas aku? padahal aku ini lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, lihat ya akhi. Iblis dijadikan apa? Dia sombong. Dia sombong karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Apalagi iblis sebelumnya diberikan oleh Allah kedudukan yang tinggi. Ya. Bahkan pada sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis diberikan kedudukan yang tinggi di atas para malaikat. Memang demikian, akhi, biasanya orang kalau sudah merasa ya biasa dengan kedudukan yang tinggi, kemudian ada yang lebih rendah yang dia anggap lebih rendah dari dirinya muncul. Nah, disitulah rasa sombong itu akan muncul. Pasti itu. Disitulah ya, ujian seorang hamba. Demikian iblis. Ya, ketika iblis sebelum diciptakan Nabi Adam, masya Allah diberikan kedudukan yang tinggi. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam yang ternyata Allah menyuruh semuanya untuk sujud kepada Adam. Ya, iblis tidak mau. Ya, padahal di atas iblis ada yang lebih tinggi lagi dari malaikat, seperti malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi malaikat Jibril ya mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin. Iblis la'anahullah. Sombong dia. Dia berkata, ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Coba bayangkan akhi, kalau orang sudah merasa dirinya lebih baik, bagaimana dia akan mengikuti kebenaran? Kalau seseorang sudah merasa dirinya lebih baik, pasti dia akan melecehkan orang lain. Kalau sudah merasa dirinya lebih baik, ya, dia tidak akan mau menerima ya berbagai macam usulan barangkali yang diberikan kepadanya. Iblis mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Ya, saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari apa namanya? Ya, dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ditolaknya perintah Allah dengan qiyas yang batil. Thumma mtana'a 'anis sujud. Ya, iblis pun kemudian tidak mau sujud. Fa ahana nafsahu allati arada ta'dhimaha bil la'nati wal 'iqab. Ya. Dia tidak mau sujud, kenapa? Karena ia ingin mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. Ternyata perbuatan itu malah ia menghinakan dirinya sendiri. Dia malah mendapatkan laknat dari Allah dan sanksi. Nas'alallaha salamata wal afiyah. Demikian akhi, terkadang begitu ya, orang yang sombong, orang yang punya kedudukan ya, ketika ia tidak ingin apa, ingin menjaga kehormatannya dengan cara-cara yang dia tidak tahu kalau ternyata cara seperti itu malah ya menghinakan dirinya sendiri. Ya, ada orang masya Allah menjaga image-nya, kalau ketemu sama orang senyum aja susah. Mungkin tujuan dia ingin menjaga image, padahal ya orang jadi malah sebel sama dia. Ini orang ya senyum aja mahal benar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, ya niatnya tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang terjadi adalah dia dihinakan oleh orang lain. Orang-orang malah sebel sama dia. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian iblis. Iblis ingin ya mengagungkan dirinya. Dia disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi tidak mau. Dia menganggap dengan cara seperti itu akan memuliakan dirinya. Ternyata apa yang terjadi, cara seperti itu malah menghinakan dirinya sendiri. Justru ia dilaknat oleh Allah. Ya, diberikan sanksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَتَ سَوَّلَ الْإِنسَانِ أَمْرًا فَيَنْبَقِ أَنْ يَحْذَرْ مِنْهُ أَشَدَّ الْحَذَرْ وَلْيَقُلْ لَهُ حِينَ أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالسُّءِ إِنَّمَا تُرِيدُ بِمَا تَأْمُرُ نُصْحِي بِبُلُوغِ شَهْوَتِي وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه ثم كيف أثق بنصيحة عدو فانصرف فما في لقولك منفذ. Ya, kapan saja, kata Ibnu Qayyim, setan sudah berusaha membisik-bisikkan atau memerintahkan kepada manusia suatu perkara, hendaklah ya, manusia itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Ya, ketika dia sudah mulai merasa setan menyuruh kepada keburukan, katakan kepadanya, ya, kamu itu cuma ingin memerintahkan aku untuk supaya sampai kepada syahwatku. Ya, kamu ingin memberikan nasihat kepadaku sementara kamu sendiri tidak menasihati diri kamu, hai setan. Bagaimana aku akan ikut kamu sementara kamu sendiri telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana aku akan percaya kepada nasihat musuh? Ya, seperti kamu, wahai syaitan. Ya, terkadang, ya akhi, syaitan itu datang kepada kita seakan-akan ingin memberikan nasihat. Sebagaimana iblis datang kepada, ya, Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Maka setan pun memberikan was-was kepada Adam dan Hawa. Untuk apa? Agar keduanya memperlihatkan auratnya. Iblis berkata, Tuhanmu, hai Adam, tidaklah mencegah kamu untuk makan pohon ini, ya, kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat, dan agar kamu tidak kekal di surga. Justru ini pohon memberikan kekekalan kepada kamu. Masya Allah, diputar balikan. Lalu iblis berkata, wa qasamahuma inni lakuma lamina nasihin, kata Allah. Lalu iblis pun bersumpah. Ya, bersumpah iblis. Sesungguhnya, hai Adam, aku ini cuma ingin memberikan nasihat kepada kamu. Kok kamu dinasihatin, gak mau terima nasihat, sombong kamu itu, Adam. Ya. Terkadang begitu, akhi, setan datang, ya, dengan membawa apa, menjelma orang yang ingin memberikan nasihat. Ya, tapi ya hakikatnya adalah racun yang berbisa, yang bisa apa namanya, ya apa, menjerumuskan seorang hamba kepada kemaksiatan. Fala yabqa illa annahu yasta'inu bin nafs li'annahu yahuthu 'ala hawaha. Ketika seorang manusia sadar bahwasanya itu adalah iblis yang ingin menyuruh dia kepada keburukan, apa yang terjadi? Maka iblis pun ya meminta bantuan hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Ya. Karena di dalam hati, di dalam jiwa manusia ada hawa nafsu. Maka kemudian iblis pun ia membangkitkan hawa nafsunya. Membangkitkan syahwatnya. Ya, terlebih dalam keadaan-keadaan yang dia lagi butuh kepada harta misalnya. Mulailah setan yang memberikan syahwat. Udahlah, yang penting kamu punya fulus, ya. Apa-apa korupsi sedikit. Yang penting kamu punya uang, ya, untuk beli rumah atau beli yang lainnya. Gak apa-apa, yang gak halal sedikit. Ya, toh buat cari yang halal zaman sekarang ini susah. Akhirnya segala cara dia gunakan. Na'udzubillah. Fal yastahdhiril aqla ila baitil fikri fi awaqibidz dzambi. Maka hendaklah pada waktu itu, ya, seorang manusia menghadirkan akal dia, ya, agar dia berpikir tentang akibat buruk dari dosa yang akan dia lakukan. Hendaklah seorang manusia pada waktu itu hendaklah melawan dia dengan akal yang Allah berikan kepada dirinya. Pikirkan apa akibat dosa yang akan setelah yang seakan kita lakukan itu. Barangkali enaknya sebentar, setelah itu yang ada adalah ya musibah dan musibah. La'alla madada tawfiqin yab'athu junda azimatihi fayahzamu askarul hawa wan nafs. Mudah-mudahan dengan dia menggunakan akal pikiran dia, ya, datang bantuan taufik, di mana bantuan taufik memberikan kekuatan, ya, pada dirinya sehingga menghancurkan pasukan hawa nafsu dan syahwatnya itu. Naam ya akhi, pada waktu itu seorang hamba yang mukmin hendaklah berakal, berfikir ketika ia hendak ia berbuat maksiat dan setan ia berusaha untuk meledakkan syahwatnya. Disitulah akal pikiran harus selalu ia mengimbangi. Ya kalau saya melakukan dosa ini, apalah akibatnya nanti? Barangkali nikmatnya sebentar, tapi setelah itu diikuti oleh berbagai macam musibah yang akan malapetaka yang Allah berikan. Entah kalau tidak di dunia maka di akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dari Iyad bin Himar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya ayuhan nas, inna Allah ta'ala amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kalian tidak tahu dari apa yang Allah ajarkan pada hari ini. Inna kulla malin nahaltuhu 'abdi fa huwa lahu halal. Ya, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya setiap harta yang halal yang aku berikan kepada hambaku itu adalah halal baginya. Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum fa atathum syayatin fajtalathum 'an dinihim wa amartuhum alla yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku pada asalnya dalam keadaan hanif jiwanya, lurus. Lalu setan datang kepada mereka. Setan pun menyimpangkan mereka dari agama mereka. Kata Allah, aku menyuruh mereka agar mereka tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan ilmunya padanya. Wa inna Allah ta'ala nadhara ila ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli alkitab. Maka Allah pun murka kepada mereka karena mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengikuti ajakan iblis. Pada waktu itu Allah murka kepada mereka, baik orang Arabnya pun ataupun selain Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang masih berada di atas keimanan yang waktu itu Rasulullah belum diutus. Imam Muslim juga meriwayatkan akhi dari hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadh'u 'arsyahu 'ala al-ma', thumma yab'athu sarayah, fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Sesungguhnya iblis meletakkan arasnya di atas air. Kemudian ia pun mengutus ya pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Siapa yang paling dekat kepada iblis? Yaitu yang paling hebat fitnahnya kepada manusia. Ya, demikian akhi. Yang paling dekat kepada iblis dari jin itu adalah yang paling hebat fitnahnya kepada manusia. Siapa yang mampu untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, semakin besar fitnahnya, semakin dia hebat di sisi iblis. Maka dari itu ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, kewajiban kita yang pertama adalah berusaha mempelajari tentang ya apa itu apa khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Ya karena setan fitnah itu banyak, fitnahnya banyak. Dia berusaha untuk merusak hati hamba. Yang menjadi bidikan utama dari setan, akhi, hati kita ya akhi. Hati kita yang menjadi bidikan kita. Bagaimana? Karena sudah kita ketahui tentunya bahwasanya hati adalah raja. Ya, jantung kita adalah raja. Ya, anggota tubuh. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza fasadat fasadal jasadu kullu wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Ya. Yeah. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik semuanya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruk semua segumpal darah itu. ya, ketahuilah ia adalah hati, kata Rasulullah. Maka ya, bidikan utama daripada iblis adalah, setan adalah hati kita. Maka dari itu ya, kewajiban kita melindungi hati kita dengan cara apa? Zikrullah. Ya, sebagaimana Ibn Abbas berkata, in ya asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Ya, setan itu selalu menongkrongi hati manusia. Fa idza dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, sembunyi dia. Ya, tapi kalau dia ya lupa kepada Allah, lalai, waswas, dia pun memberikan waswasnya. Maka, akhi, pertahanan kita untuk melawan iblis adalah, pertahanan kita yang paling utama adalah ya hati kita. Bagaimana supaya hati kita ini ya, benteng hati kita ini kokoh? Maka kata Ibnu Qayyim, lindungi ia dengan cara berzikir kepada Allah. Jangan lupa, selalu berzikir. Yang kedua, diberikan makanan padanya untuk kekuatannya berupa apa? Ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu bahwa ini termasuk langkah setan atau bukan. Ya, diberikan kekuatannya berupa amalan salih. Sehingga apabila telah terkumpul padanya makanan dan kekuatan padanya, maka ia akan mampu untuk melawan tipu daya syaitan itu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan semua kekuatan. Dan kemudian kita mohon kepada Allah juga agar kita diberikan istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan diselamatkan daripada godaan iblis sampai mati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya terutama dan para pendengar sekalian. Naam. Naam, demikian ikhwatal Islam saudaraku seiman, pembahasan dari kitab Al-Muntaqun Nafis min Talbis Iblis, bab yang ketiga dari tahdzir terhadap fitnah iblis. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Hafizullah Ta'ala pagi hari ini. Dan selanjutnya saudaraku seiman, kami undang Anda untuk berinteraksi di layanan on-air kami 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Baik, kita akan sapa saja untuk yang pertama dari penelpon kita. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Abu Ahmad Cikarang. Silakan, Pak Abu Ahmad. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, fikir barakallah. Begini, Ustaz, dalam kaitan dengan sholat jamaah, tapi itu kadang-kadang dalam hati itu ada bisikan, misalnya begini, bacaan saya itu lebih bagus daripada imamnya gitu. Iya. Kemudian suka timbul dalam hati, ah, mendingan sholat di rumah. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Gitu. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan. Bila Bapak punya rasa sadar seperti itu, ini sesuatu yang baik. Kalau memang bacaan imamnya rusak, ya seperti makhrajul hurufnya rusak dan yang lainnya, dan Bapak merasa lebih baik daripada dia, maksudnya dari sisi bacaan, barangkali ini jelas alasannya. Tapi kalau ternyata ya dia juga bagus dari sisi makhrajul hurufnya, panjang ininya, terkadang begitu, setan masuk ke dalam diri kita dan mengatakan, ah, bacaan saya lebih baik dari dia, tajwidnya, suaranya dan yang lainnya, saya kan lebih indah. Maka ini adalah tipu daya setan. Ya. Ya, ketika seperti itu ya, akhirnya apa? Kalau sudah merasa dirinya lebih bangga, sudah saya sebutkan tadi ya. Orang kalau sudah merasa dirinya lebih baik, sebagaimana iblis berkata, ana khairum minhu. Pasti dia akan punya sifat apa? Ujub, apa sombong keluar. Ah, lebih baik saya sholat aja di rumah. Itulah ya, khutuwati syaitan. Langkah setan itu sangat sangat ya akhi, masya Allah ya, apa namanya, lembut sekali, terkadang kita tidak terasa. Maka segera Bapak istighfar kepada Allah ya, Bapak tetap sholat berjamaah dan jangan mentaati ya keinginan ataupun ya, ketika Bapak merasa diri Bapak lebih baik dibacaannya dari dia, segera istighfar, barangkali dia lebih ikhlas daripada saya ini diberikan oleh Allah ya keindahan suara dan bacaan, ternyata saya masih mengharapkan pujian orang. Barangkali dia lebih ikhlas. Nah, disitulah kita coba ya, untuk melihat teman kita itu barangkali lebih baik dari saya. Dia jadi imam, dia ternyata lebih ikhlas dari saya, lebih mengharapkan keridhaan oleh Allah. Kita tidak tahu. Naam. Terima kasih jawabannya. Dan kita angkat untuk yang berikut ini, penelpon kedua kita, Saudara Gilang di Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga karena mengenal sunnah ini, sunnah yang khas ini, dan begitu banyak cemoohan-cemoohan dari lingkungan-lingkungan yang terutama ya, para tetangga akan bahwa orang yang tidak mengikuti tahlilan dan maulid nabi itu adalah bukan golongan orang-orang ahli sunnah menurut saya tadi. Iya. Mohon nasihat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian akhi, pengaduan terus yang mengalir. Setiap orang yang berusaha mengikuti sunnah di akhir zaman, pengaduannya tak lebih dari perkataan seperti itu. Ya kenapa setelah mengikuti sunnah orang-orang mencemoohkan saya? Setelah saya meninggalkan bid'ah, orang-orang pun yang memanggil saya sebagai orang yang sesat. Demikianlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu, kata Rasulullah, dimulai dalam keadaan terasing dan nanti akan kembali menjadi terasing. Namun tuba, ya pohon tuba yang ada di surga untuk orang-orang yang terasing karena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW juga telah mengabarkan, ya nanti akan datang, fa inna min waraikum ayyamus sabr. Nanti di belakang kalian ada hari-hari sabar. Al-mutamassik bidinihi kalqabid 'alal jamr. Orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Berat, panas, ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutkan, ya, akan nanti akan datang suatu zaman, ya, di mana akan fitnah itu manusia akan tumbuh di atas fitnah, anak kecil tumbuh di atas fitnah, orang-orang tumbuh di atas fitnah, sehingga fitnah ini, kata Ibnu Mas'ud, dianggap sunnah, sehingga apabila fitnah itu ditinggalkan, orang-orang berkata telah ditinggalkan sunnah. Ya, fitnah itu tiada lain adalah bid'ah. Jadi mana ya akhul Islam, ketika kita tumbuh di atas bid'ah, sesuatu yang tidak ya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula para sahabatnya, akhirnya orang-orang menganggap itulah yang sunnah, itulah ahlu sunnah. Tatkala kita berusaha untuk mengikuti, meninggalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul itu, di tengah-tengah masyarakat memang yang sudah tumbuh di atas fitnah, pasti kita mau tidak mau akan dianggap kita sesat atau yang lainnya. Maka pada waktu itu, ya, kewajiban antum sabar. Ya, ajrun azim. Ya, pahala yang besar yang menanti antum bila antum bersabar, insyaAllah. Nah. Taib, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang ketiga, masih dari telepon, ada Ummu Liza di Bojongkulur, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau bertanya. Jika saya mengikuti suami yang meninggalkan sholat berjamaah, sholat di masjid, contohnya sholat isya, dengan alasan karena capek, dengan dia memilih di rumah, saya merasakan tidak nyaman kalau untuk berjamaah dengan suami di rumah itu, bagaimana saya itu mau menyikapinya dengan hati saya ini, merasa tidak nyaman gitu kalau berjamaah dengan suami karena dengan alasan tidak sari itu, Ustaz. Jadi karena saya menyikapi itu masalah hati saya ini gitu. Saya merasakan tidak nyaman kalau berjamaah di rumah dengan suami. Itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ibu, bila memang suami itu sangat capek kali, ya, terkadang karena saking capeknya badannya penat habis pulang bekerja, ya, sementara mau pergi ke masjid agak jauh, ya, kemudian dia sholat, ya, di rumah. Kepenatan yang sangat penat, ya, ya, itu termasuk udzur. Tapi kalau masjidnya dekat dan dia pun capeknya gak terlalu capek, ya, terkadang setan datang, ya, menjadikan hati kita berat untuk pergi ke masjid. Barangkali ibu, ya, memandang suami ibu ini kok begini sih, gak sesuai dengan syariat. Terkadang setan pun masuk ke hati ibu. Lama-lama ibu tidak suka sama dia. lama-lama ibu ya apa mengingat, wah ada orang-orang yang masya Allah ya lebih hebat dari suami saya, ya pergi ke masjid. Lama-lama ibu ya dijadikan ya kalau gimana saya mau berpisah saja dengan suami ini, hati-hati. Ini juga termasuk talbis iblis ya. Nah sekarang disitulah ujian ibu menghadapi suami seperti itu. Bagaimana ibu bisa berusaha mengajak suami atau memberikan pengertian suami dengan ya selembut mungkin dan dengan tidak apa namanya membuat dia tersinggung barangkali. Coba berikan ya kepadanya ya berbagai macam anjuran-anjuran seperti ibu mau mengiklankan sabun, Bu. Ibu mulai mengiklankan sabun mengatakan gini loh Mas, sabun ini masya Allah ya manfaatnya begini begini begini begini, bahkan ya pakai sabun ini sekali pakai aja langsung putih kulitnya tuh ya, mungkin panuan kali. Nah ketika ibu ya memberikan apa namanya ya kepada suami tentang pentingnya sholat berjamaah, masya Allah, bayangkan satu langkahnya mengampuni dosa ya dan mengangkat derajat. Apa Mas itu tidak rugi? Sholat berjamaah di masjid lebih baik, bahkan 27 kali lipat ya daripada sholat di rumah bersama kita. Di sana lebih banyak pahalanya. Nah, dengan cara apa namanya? Ya diberikan pengertian-pengertian, barangkali suami pada waktu itu ya muncul semangat dia untuk apa giroh dia untuk melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak suami yang apa semangatnya berkobar karena akibat istri yang salihat. Ini terkadang ya belum apa-apa istrinya udah cemberut duluan. Belum apa-apa istrinya udah sebel duluan. Ya, bagaimana akan menjadi seorang istri yang baik? Justru itu ya kesempatan seorang istri ketika istri melihat suami seperti itu, ya dia berpikir bagaimana saya mendapatkan pahala dari suami saya supaya suami saya itu mau pergi ke masjid, bukan malah kemudian malah cemburu, ya apa cemburu, cemberut, ya marah-marah, atau kemudian malah ya ngadu sana sini ke ustadz, suami saya gini, ya sebetulnya ya kuncinya ada pada diri anti, pada seorang istri. Ya berapa banyak suami-suami yang menjadi besar ya karena istrinya yang masya Allah. Nah. Dan terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat dari pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Zahra di Bekasi dan Pak Hadi di Bogor yang bertanya hal yang sama. Ustaz, mohon penjelasan dari perbedaan antara setan, iblis, dan jin, dan apakah yang dijelaskan di sini itu termasuk ke dalam bagian yang mana dari tiga bentuk ini atau tiga setan, iblis, dan jin ini. Mohon nasihatnya atau mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Jin adalah jenis ya, seperti manusia itu jenis, dan iblis termasuk dari jenis jin. Setan adalah setiap orang ataupun jin yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka dari itu Allah menyebut manusia yang menghalang-halangi ya dari jalan Allah disebut setan. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا apa sebutkan, شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يُحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ شَيَاطِينَ. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ya musuh-musuh dari kalangan setan-setan manusia dan jin. Allah mengatakan setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Ya, di mana sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lainnya dengan kata-kata yang indah. Maka jin-jin yang menyesatkan manusia setan, manusia-manusia yang berusaha untuk menghalangi dari jalan Allah pun setan. Ya, tapi ya setan kalau dimutlakkan seringkali mempunyai makna adalah kepada para kalangan dari bangsa jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih jawabannya. Kemudian dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, Ustaz, apakah iblis mampu untuk menggoda manusia melalui mimpi? karena ada seorang sahabat yang selama ini dekat dengan seseorang, namun di dalam mimpi pernah dia bermimpi tentang keburukan kawannya tersebut, sehingga ia memiliki prasangka dan bersikap akhirnya berbeda seperti biasanya. Mohon penjelasannya. Betul, pasti iblis yang bisa mengganggu manusia dari mimpinya. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mimpi itu ada tiga? Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari bisikan jiwa, dari kegundahgulanaan kita. Setan berusaha, ya. Terkadang ada seorang wanita bermimpi melihat temannya berpakaian yang kurang baik. Wah, saya mimpi anti, ya, pakaiannya kok begitu ya? Jangan-jangan agama kau anti rusak. Akhirnya semenjak itu dia menganggap agama teman saya ini rusak. Ya, akhirnya apa? Setan pintar masuk ke hatinya dan mengatakan kamu itu. Ya, dia akhirnya memandang kepada temannya itu dengan pandangan yang buruk. Ya, karena berdasarkan mimpinya itu, akhirnya dia beristimbat, wah, agama teman saya rusak. Akhirnya dia melecehkan temannya. Tidak sadar kalau setan pun juga ia berusaha menyesatkan dia untuk menjadikan dia itu memandang dengan pandangan yang tidak baik, bahkan memutuskan antara dia dengan ya hubungannya dengan temannya tersebut. Barangkali ya seharusnya dia berpikir. Ya, kalau dia melihat mimpi-mimpi seperti itu, kata Rasul, jangan diceritakan kepada siapapun. Ya, apalagi keburukan tentang teman-teman kita. Kita bermimpi tentang keburukan teman kita. Kita segera berpikir, apakah ini dari Allah atau dari syaitan? Ya, barangkali setan ingin berusaha untuk merusak hubungan dia dengan temannya itu dengan cara bermimpi-mimpi seperti itu. Ya Allah, na'am. Ya, berapa banyak orang yang tertipu dengan mimpi-mimpi. Seperti orang-orang sufi. Ya, mengaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu kemudian dia katanya dapat wangsit dari Rasulullah, disuruh ya keluar, ya disuruh keluar, ya pergi ke masjid-masjid 3 hari atau 7 hari. Ya. Berapa banyak orang-orang yang tertipu oleh mimpi. Dia ngaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah. Ya, padahal ketika ditanya, kamu melihat Rasulullah bagaimana bentuknya? Saya tidak lihat sih, wajahnya tertutupi. Bisa saja setan ngaku-ngaku Rasulullah. Kalau cuma ngaku-ngaku bisa, tapi untuk membentuk rupa Rasulullah setan tidak bisa. Ya. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah, ya hendaklah kita berhati-hati dan jangan ditipu atau dipermainkan oleh setan dalam dari mimpi-mimpi kita itu. Nah. Terima kasih jawabannya. Berikut dari pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ummu Aisyah di Bogor. Ustaz, wanita merupakan salah satu sarana bagi iblis untuk bisa menjerumuskan anak Adam kepada maksiat. Tidak terlepas dari permasalahan dakwah terhadap wanita tersebut. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah batasan hubungan wanita dengan laki-laki di dalam berdakwah? Sejauh mana mereka dapat berhubungan? Karena sering di antara alasannya adalah untuk saling nasihat-menasihati, namun ternyata kemudian iblis menjerumuskan wanita dan laki-laki tersebut. Silakan. Ya, akhi. Itulah memang pintarnya iblis menggoda orang yang sudah ngaji. Ya, dia berusaha menutupi syahwatnya dengan kedok agama. Dia berusaha untuk menutupi syahwatnya dengan kata-kata yang indah, saling menasihati. Seperti halnya iblis datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata, ya, aku ini cuma ingin memberikan nasihat. Ya, bukan untuk menyesatkan kamu, hai Adam. Demikian seorang wanita dan laki-laki ketika ia suka mulai suka. Akhirnya SMS-an dengan mengatakan, saya kan SMS ke ukhti niatnya ingin saling menasihati. Seakan tidak ada akhwat lain yang bisa menasihati dia. Ya, seakan tidak ada cara lain dan seakan dia yang bisa memberikan nasihat kepada perempuan itu. Hati-hatilah ya wahai para pemuda, ya, dari yang namanya talbis iblis. Barangkali engkau ya ketika mendengarkan perkataan saya ini langsung keluar ya hawa nafsumu dan berkata, ustaz tahu dari mana? ya, saya ini ya, bakalan terjerumus. Disitulah mulai engkau merasa aman dari makar Allah. Ya, jangan mulai bermain-main dengan api ya akhi. Api syahwat ini berat. Jauhkan. Ya, kalau memang ada seorang wanita yang perlu dinasihati, coba cari akhwat atau yang lainnya untuk bisa menasihati dia. Allahumma kecuali ya, sudah tidak ada cara lain untuk menasihati dia kecuali kita harus memberikan nasihat baik, maka carilah dengan cara-cara yang menjauhkan diri kita dari fitnah, berupa surat kaleng ya, atau surat-surat yang sifatnya bermanfaat memberikan nasihat. Adapun kemudian ya, terkadang dua sejoli ini sebetulnya saling suka, tapi kemudian jadi ya, ditutupi dengan kedok syahwat ya, dengan tujuan tadinya ya pengen saling menasihati, saling dakwah. Dia tidak sadar kalau itu adalah merupakan jaring-jaring iblis. Ya, bagaimana ya menyelimuti syahwat dengan istilah saling menasihati tadi. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Naam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat kembali dari penelpon. Sudah ada Pak Majid di Bekasi, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya minta tolong Ustaz untuk nasihatnya. Saya itu pegawai negeri Pak, ini dia dijalani oleh atasan saya. Iya. Mengenai nasib saya Pak, saya ini punya anak-anak Pak. Saya itu punya masalah ini sudah selesaikan tahun lalu Pak. Masalah pensiunan Pak. Saya itu menurut peraturan harus 60 tahun Pak, peraturan. Iya. Tahun lalu sudah diajukan, sudah dicoba oleh orang-orang yang mencoba melanggar peraturan ini, Pak, supaya saya diberhentikan tanpa kesalahan, Pak. Ya. Kemudian saya sudah selesaikan dan itu sudah habis, Pak, sudah selesai karena mereka menurut peraturan itu, Pak. Ya. Tapi sekarang berganti pemimpin, Pak, penguasa, termasuk ini apa orang kafir, Pak, Nasara. Dia ulangi lagi peraturan itu karena kebencian yang muncul kepada saya, Pak. Maka dia ulangi lagi bahwa saya harus diberhentikan, Pak, tanpa kesalahan. Dan dia baru kemarin naik jabatannya, Pak. Nah, apakah saya sudah beritahukan bahwa peraturan ini saya sudah selesaikan tahun lalu, Pak. Kemudian sudah tidak ada masalah lagi mengenai itu, Pak. Tapi kok ini masih bisa diangkat lagi? Nah, mohon maaf Pak. Aturannya Pak. Peraturannya yeah. Sudah sampaikan sama dia. Baik Pak, saya jawab Pak ya. Iya, Pak. Nah, terima kasih Pak Majid. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang harus Bapak ketahui Bapak ya, kewajiban Bapak adalah yaitu banyak mendekatkan diri kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun shalla. Beliau apabila ditimpa kesulitan segera sholat. Ia mengadu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu untuk melawan tipu daya orang-orang yang tidak suka kepada kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Diri kita ini lemah. Barangkali Bapak hanya bisa mengadu kepada diri saya. Saya pun tidak punya upaya. Apakah saya seorang penguasa yang bisa kemudian saya getok ya, atasan Bapak itu, saya langsung datang menegur atasan Bapak? Tentu saya tidak bisa. Ya. Tapi ketika Bapak ya mengadu kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan Allah dan Bapak yakin bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik buat Bapak. Ya. Dan Bapak selalu berhusnudzon kepada Allah. Dan kuat tawakal Bapak kepada Allah. Apabila Allah ingin menolong Bapak, sehebat apapun makar mereka, mereka tak akan mampu. Ya, barangkali Bapak merasa takut untuk dikeluarkan. Karena apa? Bapak merasa takut ya mengenai yang berhubungan ekonomi Bapak. Bagaimana saya memberikan makan anak dan ibu, anak saya dan istri saya? Itu akibat daripada Bapak terlalu ketakutan. Ya, dan sangat cinta kepada dunia dan sifatnya seakan tawakal Bapak kepada pekerjaan Bapak. Sehingga akhirnya ya, karena kurangnya tawakal kita kepada Allah dan kuat tawakal kita kepada pekerjaan. Seakan yang memberikan rezeki itu adalah pekerjaan kita, disitulah rasa takut akan muncul. Kalau saya keluar nanti saya kasih makan anak-anak saya gimana? Kalau saya keluar nanti akan begini dan begitu. Di situ akan dihantui dan dihantui dan dihantui. Ketika rasa takut itulah muncul, ya, husnudzon az-su'udzon kepada manusia pun akan mulah mudah pula. Barangkali dia Bapak karena rasa takut itu akhirnya ya muncul su'udzon dan yang lainnya. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Bapak, kewajiban Bapak adalah menjelaskan kepada dia bahwasanya ya saya sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Ya, setelah itu ya terserah dia. Bapak cuma berusaha untuk membela diri dengan semampu Bapak saja. Entah itu dengan cara menghubungi ya orang-orang yang lebih tinggi lagi, ya Bapak yang Bapak ketahui ya apa kesalahan saya dan yang lainnya. Namun setelah itu serahkan semuanya kepada Allah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya tempat pengaduan kita. Dan yakinlah bahwasanya rizki itu bukan hanya di kantor Bapak. Barangkali kalau misalnya qadar Allah Bapak dikeluarkan dan dijadikan pensiun, ternyata di luar sana rizki lebih banyak, Pak. Ya, berapa banyak orang yang seperti itu keadaannya. Dia keluar, bahkan dia dikeluarkan dari apa namanya perusahaan. Ya, karena adanya orang-orang yang dengki kepada dia. Lalu kemudian dia tawakal kepada Allah. Ya, lalu kemudian dia berusaha sedikit demi sedikit, ya. Ternyata kemudian menjadi pengusaha yang sukses. Barangkali lebih banyak yang dia dapatkan daripada apa yang ada di kantornya. Maka dari itu, Pak, ya, lihatlah ke depan dengan pandangan yang baik, dengan husnudzon kepada Allah. Yakinlah bahwasanya rizki itu di tangan Allah. Ya, dan bahwasannya, ya, sehebat apapun tipu daya makar manusia, kalau Allah tetap ingin memberikan rizki kepada Bapak, mereka tidak akan mampu untuk mencegah mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada ya seorang anak yang berumur 6 tahun bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah kepada anak ini? Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Hai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Ihfazillah tajitu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa maksudnya? Jagalah Allah, jagalah perintahnya, jagalah larangannya. Niscaya Allah akan jaga dirimu, pada hartamu, pada duniamu, pada anak dan istrimu, bahkan dijaga ketika sakaratul maut, bahkan dijaga agama kita. Wa'lam, ketahuilah hai anak, ya kata Rasulullah. Rasulullah sebelumnya berkata, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta hai anak, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam anna al-ummah law ijtama'at law ijtama'u ala an fa'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah hai anak, kalaulah seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tak akan mampu mereka. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Kalau mereka bersepakat juga untuk memberikan mudharat dan mencelakakan pada dirimu, ya mereka tak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Lihat anak kecil ini diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kuat tawakalnya kepada Allah. Agar hanya minta kepada Allah. Agar hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Pertama kali Rasulullah mengatakan, ihfadillah. Hai anak, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan jaga dirimu. Betul. Siapa saja yang menjaga agama Allah, yang menjaga perintah Allah, yang menjaga larangan Allah, Allah akan jaga diri kita. Dijaga harta kita, diberkahinya kita. Karena kita menjaga Allah pada harta kita dengan cara diinfakkan dan dizakatkan. Dijaga pada badan kita, karena kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dijaga pula pada anak dan istri kita. Ya. Bukankah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya, tidakkah Bapak yakin kepada ayat ini? Bila Bapak betul-betul menjaga agama Allah, Allah akan jaga Bapak. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufiknya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga agama Allah, sehingga kita pun dijaga oleh Allah. Nah. Baik, kita angkat pertanyaan yang berikut ini dari penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dari mana, dengan siapa, Pak? Dari Abu Hadijah, Jakarta Timur. Silakan. Dalam kesulitan, sholat dua rakaat itu niatnya sholat apa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niatnya sholat mutlak dua rakaat. Iya. Ketika Bapak ya ditimpa kesusahan, kesulitan, ya, maka segera beliau Bapak sholat, terutama di waktu malam itu tahajud. Ya, di suatu ketika Rasulullah SAW bangun tiba-tiba di waktu malam. Lalu Rasulullah bersabda, "La ilaha illallah. Madza unzilatil lailah minal fitan wa ma unzilat minal khazain. Ya, rubba kasiyatin fid dunya arya fil akhirah." Kata Rasulullah, "La ilaha illallah. Fitnah apa yang diturunkan di malam ini? Perbendaharaan apa yang diturunkan di malam ini?" Kata Rasulullah, "Aiqidhu sahibal hujar." Coba tolong bangunkan para istri-istri itu, apa orang-orang yang di kamar itu. "Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah." Berapa banyak wanita atau berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, ternyata telanjang di akhirat. Diambil faedah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, ayat hadis ini menunjukkan, ya, apabila kita ditimpa kesusahan atau fitnah di zaman fitnah seperti ini, kesulitan, hendaknya kita segera ya bertadarruk dan mendekatkan diri kepada Allah, terutama di waktu malam. Ya, terutama di waktu malam. Segera kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak kita salat. Terutama di waktu malam kita salat tahajud kepada Allah. Ya, berkeluh kesah, mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah yang Maha Kuasa dan mampu. Dan dia yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, sedangkan manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah. Tapi kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang datang dari Abu Al-Farizi yang bertanya, "Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Saya adalah seorang pramugara yang alhamdulillah setelah mengenal sunnah kemudian keluar dan bisa bekerja di salah satu travel yang alhamdulillah mendukung ana di dalam menjalankan sunnah dan dalam berpakaian ataupun dalam keseharian. Namun hal ini konsekuensinya adalah turunnya pendapatan keluarga, dan kami sekeluarga merasa kekurangan dalam hal materi. Kemudian ada tawaran dari sebuah maskapai asing untuk bisa kembali sebagai pramugara, namun dengan syarat jenggot dicukur. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah hukumnya apabila, ataukah yang jadi pertanyaan, manakah yang lebih berat dosanya antara mencukur jenggot dengan menelantarkan keluarga?" Demikian pertanyaannya, mohon penjelasan dari Ustaz. Kenapa keluarga merasa ditelantarkan? Barangkali karena kurangnya qanaah. Barangkali kurangnya qanaah dan terbiasa hidup mewah, sehingga ketika Allah berikan kekurangan, akhirnya merasa ditelantarkan. Padahal barangkali kalau dibandingkan dengan orang yang lebih susah keadaannya, dia lebih baik. Coba tanya pada diri antum. Diberikan harta yang banyak dalam keadaan antum bermaksiat kepada Allah, ataukah diberikan harta yang ya secukupnya dalam keadaan ya yang agak kurang sedikit, tapi yang antum bisa mentaati Allah? Ya, pertanyaan yang antum ajukan kepada ana, dengan memberikan pilihan mana yang lebih baik, saya mencukur jenggot saya, itu bermaksiat kepada Allah maknanya, tapi saya bisa ya mencukupi anak dan istri saya? Ataukah saya bekerja di travel itu tapi anak istri saya terlantar? Jawaban saya, ya, jauhi maksiat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, antum alhamdulillah sudah diberikan pekerjaan yang enak di travel, cuma gajinya kurang, berkurang sedikit. Ya, mungkin kebutuhan selama ini karena dulu ya biasa ya apa namanya gaji besar, kebutuhan pun besar. Ketika kebutuhan itu sedikit, apa gaji kita sedikit, sudah terbiasa dengan kebutuhan besar. Jadi gaji itu jadi tidak cukup. Nah, disinilah ya. Memang apa tantangan antum terbesar adalah pada anak dan istri antum. Dan Allah mengatakan bahwasanya anak dan istri adalah musuh buat kamu. Dalam muka bukan berarti musuh yang harus kita jauhi, tidak. Tapi itu adalah cobaan dan ujian buat kita. Maka cobalah diberikan kesadaran kepada mereka, ya, bahwasannya ya saya Abi ini ya mencari rizki yang halal, ya, dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah. Maka sekarang ya kalau misalnya agama Abi, apa agama saya harus saya gadaikan untuk mendapatkan sedikit harta, apa yang harus saya katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya padahal gaji yang ada di travel dibandingkan dengan orang-orang yang miskin, yang kere, barangkali yang miskin dan kere itu ya tidak ada apa-apanya. Anehnya mereka yang biasa hidup kere dan miskin karena memang sudah terbiasa hidup susah, mereka biasa saja anteng-anteng dan tenang-tenang. Disitulah akhi ketika ya qanaah telah hilang, ya telah lari dari hati kita, pada waktu itu kita selalu merasa kurang. Ya, musibah paling musibah ketika qanaah itu telah dicabut oleh Allah Rabbul Alamin. Dan Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta qadha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Apabila engkau mempunyai hati yang betul-betul qanaah, maka engkau dan raja dunia setara. Naam. Baik, selanjutnya masih dari pesan singkat dari saudari Aisyah di Brebes yang bertanya, "Ustaz, bagaimanakah cara menghindari kemaksiatan mata bila mana kita hidup di lingkungan kampus yang terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita?" Menghindarinya adalah yang pertama, yang ini yang paling berat, keluar darinya. Kalau ternyata keluar tidak mampu karena harus menghadapi orang tua yang kali marah-marah, ya, maka antum berusaha memanage. Yang pertama, antum tidak boleh dan usahakan dan upayakan tidak bergaul dengan wanita sama sekali. Yang bertanya ini perempuan, Ustaz. Atau dengan laki-laki. Dan anti harus punya sifat tegas, keras, walaupun dianggap oleh para laki-laki sebagai wanita yang somse, ya, sombong sekali katanya. Sebab kalau kita tidak begitu, sampai kapan kita akan terus terseret dan terombang-ambing? Apalagi hati kita yang lemah, syahwat begitu kuat, fitnah begitu besar yang menawan hati kita. Iya, sibukan atau bertemanlah dengan wanita-wanita yang salihah yang lainnya. Bicarakan dengan mereka keadaan kita ini gimana, bagaimana kita untuk memanage ini, ya ikhwah, ya akhwati, bagi teman-teman saya yang sama-sama pakai jilbab. Bagaimana kalau kita duduknya ya udah berendengan aja, nggak usah kita ini ya berhubungan dengan laki-laki, ya boleh dalam keadaan sangat dibutuhkan, tapi tetap mata kita jangan kemudian jalalatan sana sini. Biasakan kita dengan bawa buku-buku yang selalu kita baca di tangan kita, ya, sehingga pada waktu itu mata kita selalu tertuju pada buku dan kita bisa banyak mengambil faedah atau setidaknya membaca membawa Al-Quran. Ya, maka segera kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan sehingga pada waktu itu Allah lebih kita cintai dari segala sesuatu. Sehingga apabila anti telah banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak beramal saleh, tahajud, puasa dan yang lainnya, yang terutama puasa, pada waktu itu mudah-mudahan nanti diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya masih dari pesan singkat dari saudara kita Syafi'i di Sambas, Kalimantan Barat, yang bertanya, "Ustaz, bagaimanakah apabila suatu ibadah yang kita upayakan untuk ikhlas di awalnya, tetapi di tengah atau di akhir pelaksanaan ibadah tersebut syaitan memalingkan niat kita untuk riya, ujub dan lain halnya yang sejenis, apakah ibadah tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara berlindung dari hal atau godaan syaitan tersebut di tengah amal-amalnya? Jazakallahu khairan." Kewajiban kita adalah menahan sekuat kita. Ketika kita sudah merasakan bahwa hati kita ini ingin dipuji orang, ketika hati kita sudah merasakan bahwa hati kita merasa ujub dengan kelebihan kita, ya, dan merasakan ini butuh kepada keimanan. Makanya, ya, kalau antum sudah merasa, itu sudah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum. Nah, ketika sudah ada merasa dan perasaan ini, dan antum bisa mendeteksi ya adanya godaan setan di hati antum, segera antum istighfar, segera antum tahan, ya, sehingga antum termasuk ya firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan selalu berusaha menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Tahan sekuatnya, ya, segera ya kita pelindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan yakinlah bahwasannya yang ada di akhirat lebih baik, ya, dan bahwasannya ya kita adalah para hamba Allah yang selalu harus mengikhlaskan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, saya kira cukup ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.